Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul syubuh wa tanwin. Arba. Izhar. Kam huruf izhar laki? Naam. Wa ma law hunaka. Naam. Baitan. Baitan-baitan fi majmu' qawli hadha. Akhi Almun. Indak-indak ya Abdullah. Akhi Haka Alman Hazir ghair khasir. Wa ashadu ilhar min da ayy harf. Wa ashadu ilhar min da ayy harf. عندك نعم أشد إظهار عند الغين والخاء لماذا؟ عندك ها؟ لكر ها؟ نتكيان لماذا؟ ذكروا بعض أهل العلم على أن الغين والخاء سمي بما نبي أشد أو أشد إظهار عندك لكثرة الناس خطأ فيه نعم أيضا الأخطاء فيه فماذا القراءة قراءة من قراءة بجعفر نعم في قراءة أبي جعفر قراءة أبي جعفر بماذا؟ بالإخفاء الحقيقي نعم dua illah di situ karena banyak yang manusia yang salah apalagi nanti kalau kalian kiaman misalnya akan jumpai ini. Yang kedua karena ada qiraah. Qiraah bi Ja'far. Sehingga kalaupun terjadi kesalahan termasuk kesalahan khafi. Kesalahan khafi. Tadi kita baca contoh-contohnya. Kemarin yang mana bait? Huh? Yang nama kang Ban siapa? Endak. Akhi Haka Alman. Naam. Wahai saudaraku. Naam. Carilah ilmu. Akhi Haka Alman. Hazahu ghair khasir. Orang ilmu tadi tidak akan rugi. Nah, ada kalau hak berarti dari sini kan ilmu, bisa berarti mengajarkan. Tergantung dari situ nanti. Hak mana apa? Kalau mencari berarti kan mengajar. Nah, kalau mencari jelas tidak rugi, mengajar juga tidak rugi situ. Hey. Man aman, man aman. Ini tetap nyambung. Tetap nyambung situ. Man aman. Man aman. Tidak berhenti sebagaimana sebagian manusia berhenti. Man amana, tidak. Tetap menyambung, suaranya menyambung. Man aman. Man aman. Adabun alim ya. Adabun alim. Al-anhar. Al-anhar. Qawmin had. Qawmin had. Ayatun. An'amta. Hati-hati jangan sampai timbul qalqalah. Jangan sampai an'amta, an'amta, ya. An'amta min umurika sinin. Min umurika sinin. Min ghislin. Min ghislin. Kalau Abu Ja'far min ghisnin fasayunghidun wa rabbun ghafur. Nah, hakala bil ikhfa wa tanhitun min huliyihim azizun hakim wal munkhaniqa ditahan wal munkhaniqa man khashiyar rahman ma'ruf kita baca ikhfa kira Abi Ja'far wal munkhaniqa ya wal Latifun khabir. Nah. Dalam menurut bahasa artinya masuk. Sedangkan menurut istilah adalah bertemunya huruf sukun. Nah. Dengan mutaharrik. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Hurufnya ada 6. Singkat yarmulun ya ra mim lam wawun nun ini idgham secara keseluruhan di situ idgham naqis atau idgham kamil idgham sendiri dibagi menjadi 2 idgham naqis bi gunnah dan idgham kamil bi ghairi gunnah au bila gunnah sahla dinamakan naqis atau kurang karena hilangnya huruf yaitu nun dan tanwin dan tetapnya sifat itu gunnah lidhab al-huruf wabaka sifat ini maka dengan bihunnah artinya harus dibaca dengan dengung dengan dengung selama 2 harokat atau 1 alif nah, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa alif? Ad-dallin situ. 4 alif. Anda firman. Anda firman. 2 alif. Anda ya. 7. 7 alif, masya Allah, panjang sekali. Menandai nizar 5. Hendak ya tamim. Hendak 3 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. Iya enggak? Jadi kalau ad-dhalin 3 alif. 3 kali 2 berapa? 6 sudah selesai. Nah. Jangan sampai naik keliru nanti ditipu. Panjangnya berapa alif? Allahu a'lam. Ja'a ahad. Ah sekarang. Ja'a ahad. Ja'a di situ. Hendak berapa alif? 6 alif kok panjang sekali. Sudah bilang sebelumnya tadi. 1 alif 2 harokat. Hendak. Anda ya Fudel. Panjang sekali. Ini matematikanya perlu kursus. Nah. Alhamdulillah saya sudah ngarang buku matematika sebenarnya. Nah, untuk tingkat apa? Tingkat TK. Masa enggak tahu nih. Anda Ibrahim. 2 Nah, masih kurang Ibrahim. Betul sedikit, betul separuh. Nah. Wa firdaus. Tiga alif kepanjangan. Alif aziz. Dua setengah. Dua atau dua setengah. Karena panjangnya berapa? Empat, lima. Ya, nah. Kalau empat berarti dua alif. Kalau lima, dua setengah alif. Mafhum? Hah? Ada enam kira'ah siapa? Kira'ah Hamzah. Kira'ah Warsh. Hamzah dari dua jalur, Khalaf dan Khalad. Sedangkan Warsh satu jalur. Ja'a. Nah. Harus tahu ini, dua harokat sama dengan satu alif. Perhatikan situ. Tinggal tes nanti. Hurufnya ada empat sehingga dengan yanmu. Nah. Dengan syarat harus dari dua kalimat. Ini syaratnya harus dari dua kalimat. Kalau satu kalimat dibaca izhar. Nun sukun atau tanwin. Ketemu dengan empat huruf ini. Yanmu. Kemudian masih ada suara sedikit. Ketika ditutup hidungnya masih ada sedikit suara. Dai, dai. Kalau dihilangkan malah keliru. Meng, gitu nanti. Mak. Nah, jadi begitu. Jadi bukan hilang total, masih bisa berbunyi. Dai, ya, amal. Mei, masih bisa berbunyi. Nah, kalau nggak bisa bunyi, ini malah keliru. Jadinya mengamal miwaro, jadi gitu nanti. Naam hadza naam. Ya bisa dilihat di sini nanti ada orang yang bersuara pakai suara hidung. Fa mengamal demian. Fa mengamal min nadir demian. Contoh di sini kullan numidduha itu tidak ada syahid di situ. Kalian ganti dengan mimmain. Contoh mim bagian ketiga kullan numid ganti dengan mimmaljain atau mimmain. Kan tidak ada syahid di situ. Kullan numidduha mimmal jain au mimmain mimmasad min masad min wali wala nasir min wali wala nasir. Lihat di situ terdiri dari dua kalimat semuanya. Faman antara nun dengan ya beda kalimat. Nun dengan nun, min nadhir, beda kalimat. Min sendiri, nadhir sendiri. Min masad, beda kalimat. Min wal, beda kalimat. Sedangkan yang satu kalimat, bunyan, dunya, kinwan, sinwan, hanya ada empat di Al-Quran kalimatnya. Kalau dunia banyak sekali di Al-Quran, tapi kalimat, empat kalimat dalam Al-Quran. Bunyan, dunya, kinwan, sinwan. Di dunia banyak sekali. Bunyan itu banyak. Itu dibaca izhar. Dibaca izhar. Bisa dinamakan dengan izhar mutlak. Nah. Atau izhar wajib. Tergantung penamaan sahal. Jadi dibaca izhar, izhar mutlak, atau izhar wajib. Nah. Boleh dinamakan demikian. Bunyan, mian. Bunyan. Antara nun dan ya satu kalimat. Tidak boleh buyan. Bunyan, mian. Bunyan. Dunya. Dunya. ad-dunya ad-dunya qinwan qinwan sinwan sinwan. Kalau mau ayat, kalau membaca terus dalam kalimat ini harus dibaca izhar kecuali sini. Nah, kecuali dua kalimat dalam Al-Qur'an, surah Yasin dan Nun wal Qalam. Nah, Yasin wal Qur'an, Nun wal Qalam. Ini harus dibaca izhar. Kalau dibaca terus. Ada qiraah juga dari jalan lain. Nah, jalan Thayyibah, Thayyiban Nashr, baca dengan idgham. Sedangkan kita Thariq Syatibiyah baca dengan izhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin nunnya jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin. N-nya jelas, N-nya jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hayun tahura ha ya ta ha ra dua. Dua harakat. Atau berapa alif? Umar. Hayyun tahura dua harakat atau satu alif. Naqasa asalukum. Nah, enam harakat kecuali ain. Kecuali ain boleh empat atau enam. Nah, maka di sini sin dibaca enam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi wa masuk. Nah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pakai U, jangan pakai Nun. Ini oleh nun bah, bukan nun, pakai nun. Nah, pakai nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Banyak di sana teman-teman yang belajar di Demaj, Demaj mana? Tapi ada sebagian mudarris, mudarrisin yang mengajar hanya sekedar teori. Sehingga banyak sudah belajar 5 kali, belajar tajwid tapi hasilnya nihil. Hanya tahu teori, tidak tahu praktek. Kesalahan juga, termasuk kesalahan yang membuat demikian. Yang ngajar berkali-kali tajwid tapi muridnya tidak ada yang berhasil. Banyak teman-teman Indonesia juga begitu. Nah, karena saya buka khusus yang hafal Quran sehingga mereka tidak bisa ikut. Masuk kesalahan juga Waktu itu kenapa saya cuma buka khusus hafal Quran. Itu juga bukan kesalahan. Nah. Karena kalau dibuka bebas terlalu banyak. Terlalu banyak sehingga tidak bisa berhasil juga. Nah, kesalahannya tadi. Akhirnya orang Indonesia banyak sekarang butuh. Di semua tempat butuh. Nah, pondok-pondok rata-rata membutuhkan demikian. Al-Quran terutama karena itu adalah permulaan yang harus dikuasai. Nah, kunci keberhasilan di situ adalah Al-Quran. Baca sekali bacaan dan sebagainya. Sehingga kalau mengajar jangan hanya sekedar teori. Bukan sebagaimana ilmu yang lain. Tidak diterapkan, yang penting faham. Tidak, harus penerapan. Bahkan lebih baik praktek. Nah, daripada hanya sekedar teori. Jadi kuncinya di praktek nanti. Nah, kuncinya di praktek. Orang yang praktek dan bisa membaca yang baik. Nah, ini yang menjadi tujuan. Kalau sekedar teori bukan tujuan. Nah. Kecuali dari yang dua kalimat. Yang dua kalimat dibaca izhar. Apa? Yasin wal Quran dan nun wal qalam. Yang lainnya dibaca dengan idgham yang terdiri dua kalimat. Adapun satu kalimat maka harus dibaca dengan izhar. Idgham kamil ghairi gunnah atau kamil bila gunnah. Jadi dua. Yang belum punya buku masih ada simpanan enggak Hamad? Yang belum punya buku minta sama Hamad. Nah, yang tidak punya uang minta. Mungkin ada rusak sedikit fotokopi satu lembar. Nah, iya enggak. Bisa orang Indonesia langsung intokom bila gunnah tanpa mengadakan kamil. Nah, biasa ditajwid Indonesia begitu. Kemudian bi ghairi bisa juga dinamakan dengan bila gunnah. Sahal. Dinamakan intokom kamil karena hilangnya huruf dan sifat. Kamil hilang huruf dan sifat. Malla sudah nun hilang total. Mir rabbihim nun hilang total sudah. Langsung masuk ra. Aidan yang pertama masuk lam malam wa malam mir rabbihim. Hal ini tidak akan terjadi kecuali harus jadi dua kalimat. Ini semuanya tidak akan terjadi kecuali dari dua kalimat. Sedang artinya bi ghairi gunnah yaitu tanpa dengung, tanpa dengung. Bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Contoh sekarang. Miladun. Demikian. Miladun. Wamalam. Wamalam. Langsung total hilang. Nonya hilang total. Humazatil lumaza. Humazatil lumaza. Humazatil lumaza. Humazatil lumaza. Pakai kasroh jangan. Humazatil lumaza. Pakai kasroh. Humazatil lumaza. Humazatil lumaza. Khairul lakum. Khairul lakum. Biasa terjadi kesalahan di situ pada ra. Karena ada qiraah khairu qiraah waras. Khairul lakum, kan? Khairul lakum. Berarti kalau sudah masuk qiraah sudah. Nah, goncang. Nah. Saya sendiri kadang-kadang goncang. Nah, ini bacaan kadang lupa juga. Ya makanya diusahakan betul-betul. Nah, mutkin sebelum masuk qiraah, dulu mutkin qiraahnya sehingga tidak jadi gonjang. Tusakit, tasaqot. Yasaqot. Banyak qiraah. Jadi kadang bingung mikir bagian mana ini. Nah, akhirnya bingung di situ. Kemudian inni a'udzu birrahman, inni a'udzu birrahman. Tapi kalau sudah mikir qiraah dan mikir hafalan sudah. Nah, luar biasa. Kalau hamzah atau qiraah waras misalnya. Qiraah waras hampir setiap ayat ada bacaan. Ya, semak apa? Di samping mikir hafalan, mikir juga apa? Mikir qiraah. Bagaimana cara bacanya? Beda tajwid juga. Nah, juga berat. Nah, juga berat, maka diusahakan tajwidnya yang ini betul matang. Karena kalau pindah lain sudah beda. Nah, beda bacaan. Dan beda hukum juga. Betul-betul dihafalkan betul ini. Mungkin di luar kepala. Di luar kepala malah enggak ingat. Baik. Ada pengecualiannya yaitu kalimat man raq dibaca saktah. Nun sukun bertemu dengan ra, ya di situ. Nun bertemu dengan ra tapi khusus di sini. Ini pun hanya sebatas qiraah Hafs An Asim. Dengan 19 qiraah mutawatirah membaca dengan apa? Dengan idgham marraq. Nah, marraq. Jadi yang sekta hanya qiraah Hafs An Asim. Yang 19 membaca dengan apa? Dengan idgham. Kalau subah misalnya Hafs Afan, kalau Hafs Hafs, ya bukan kalau Hasim Hafs, kalau ubah itu tadi Hafs tu, Hafs tu ya. Hafs An Hasim baca dengan sakta, sedangkan subah An Hasim itu baca dengan apa? Idgham, sama-sama An Hasim, sama-sama An Hasim. Karena kadang-kadang orang bisa mengajarkan 2 qiraah atau 3 qiraah atau 10 qiraah. Nah. Kalau terjadi kesalahan itu pun juga kesalahan yang kecil. Nah. Waqila marraq, salah kecil. Nah. Dan ini tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau salah kalimat baru ini kesalahan yang besar. Makanya Syekh Muhammad Al-Imam, kalau keliru membaca, beliau luar biasa. Kasrah dhammah dibaca keliru, ini marah. Syekh Muhammad Imam yang beliau menghafal Al-Quran dalam tempo 4 bulan. 4 bulan hafal Al-Quran. Tapi kalau tidak hafal, ya tidak hafal, mungkin karena lupa, ini masih dimaklumi. Tapi kalau sampai salah pengucapan, nam dhammah kasrah atau fathah, ini dimarahi. Nah, orang biasa lupa. Nah, mungkin karena payah, karena ngantuk dan sebagainya, bisa ya, lupa. Nah. Nah, tidak terus-menerus dalam keadaan fit. Nah. Ya. Waktunya habis cepat sekali. Yang selesainya kapan ini? Masih banyak sekali ini. Tapi lah,